dengan bersyukur akan langgengnya suatu kenikmatan. Akan langgeng kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bahkan lebih daripada itu, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, sungguh pasti akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dengan penekanan yang sangat ditekankan. Dengan lamu tauhid ditambah dengan nunu tauhid, la'azidannakum, sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Ini merupakan janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan ditambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh adabku sangat pedih. Ini merupakan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang kita bacakan ini mengandung janji Allah dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Janji kepada orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya, dan ancaman kepada orang yang mengkufuri nikmat Allah dengan azab yang pedih. Ya. Bahkan dengan mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sebab hilangnya suatu kenikmatan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan suatu kampung yang aman, tenang, tentram. Bahkan datang rizkinya dari segala penjuru dunia. Kemudian penduduk kampung tersebut mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bersyukur terhadap nikmat keamanan. Tidak bersyukur terhadap nikmat ketenangan. Tidak bersyukur dengan nikmat rizki yang Allah anugerahkan kepada mereka. فَأَذَاقُهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُعْ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ. Kemudian Allah timpakan kepada mereka rasa kelaparan, rasa ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan. Suatu kampung yang asalnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmatnya rasa aman, nikmatnya ketenangan, nikmatnya rezeki yang melimpah ruah. Akan tetapi tatkala tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah balikan kenikmatan-kenikmatan tersebut menjadi azab, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan rasa kelaparan, rasa ketakutan. Ini semuanya dikarenakan apa yang mereka lakukan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Suatu kaum yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan senantiasa berada dalam kenikmatan sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri dengan kemaksiatan-kemaksiatan, kekafiran-kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, suatu kaum yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, akan senantiasa dalam keadaan seperti itu sampai mereka merubah diri mereka sendiri dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan amalan-amalan soleh. Sehingga suatu negeri yang penuh dengan kesengsaraan, penderitaan tadi. Kalau penduduk negerinya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merubah diri mereka dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan rubah menjadi lebih baik. Nah, walau aman ahli al-qura wa attaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama. Allah mengatakan, kalau seandainya penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya akan aku bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Nah, ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hendaklah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu muda, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Ada kesempatan talabul ilmi, duduk di majlis ilmu, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi kita akan mendapatkan susahnya duduk di majlis ilmu. Hilang kesempatan untuk duduk di majlis ilmu. Maka ketika ada kesempatan, ini merupakan nikmat yang besar yang hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah melanjutkan pembahasan dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pembahasan kita masih pada hadis yang kedua berkaitan dengan arkanul iman, rukun-rukun iman. Terakhir kita bahas tentang iman kepada hari akhir. Ya. Setelah kita jelaskan iman kepada hari akhir, ini mencakup tiga perkara. Yang pertama, iman tentang adanya hari kebangkitan. Telah kita jelaskan dalil-dalilnya. Yang kedua, iman terhadap hisab wal jaza. Iman terhadap adanya perhitungan amalan-amalan dan balasan terhadap amalan-amalan. Ini pun telah kita jelaskan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah iman bil jannati wan nar. Beriman terhadap surga dan neraka. Ini pun diantara cakupan iman terhadap hari akhir. Ya. Dan dimasukkan juga iman terhadap hari akhir, yaitu al-iman bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Beriman terhadap segala sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Di antaranya adalah fitnatul kubur. Fitnah kubur yang merupakan pertanyaan kepada mayit yang dikuburkan. Pertanyaan tentang robnya, pertanyaan tentang agamanya, pertanyaan tentang nabinya. Ini merupakan kejadian yang akan terjadi setelah kematian, yang hendaknya kita mengimaninya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh ketika mereka berada di alam kubur. Tatkala ada fitnah kubur, pertanyaan-pertanyaan tadi. Ketika ditanya, man rabbuka, siapa rabbmu? Dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ketika ada pertanyaan, ma dinuka, apa agamamu? Dia menjawab, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Dan ketika ada pertanyaan, waman nabiyyuka, siapa nabimu? Dia akan menjawab, nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang-orang yang beriman, yang dia ridha ketika masa hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya, Islam sebagai agamanya, maka Allah akan kokohkan ketika dia berada di alam kubur dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Rasul mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan wa nabiyya." Akan merasakan lezatnya keimanan barang siapa yang ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, ridha Islam sebagai agamanya, dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulnya. Berbeda keadaannya dengan orang-orang kafir. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Begitu juga orang-orang munafik. Mereka mengatakan, ha, la adri. Saya tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna kada faqultu, aku hanya mendengar manusia ketika di dunia mengucapkan ini mengucapkan itu, aku pun mengucapkannya. Orang-orang munafik yang di dunianya, nah, dengan lisannya mengucapkan Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamaku adalah Islam, akan tapi dalam hatinya tidak meyakini kebenaran itu, nah, ketika di alam kubur nanti tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Nah, hanya mengatakan ha la adri, saya tidak tahu. Ketika di dunia, nah, saya hanya mendengar manusia mengucapkan ini mengucapkan itu, saya pun mengucapkannya. Akan tetapi hanya sekedar ucapan saja, tidak ada keyakinan dalam hatinya. Sehingga ketika di alam kubur pun Allah tidak berikan kekokohan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, fitnah kubur ini di antara perkara yang menegangkan. Dan ada beberapa kaum mukminin yang tidak mendapatkan fitnah kubur. Di antaranya para mujahidin, para syuhada yang mereka gugur di medan perang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, meninggikan kalimat tauhid. Mereka tidak mendapatkan fitnah kubur. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, cukup bagi mereka kilatan pedang di atas kepala-kepala mereka sebagai fitnah, sebagai ujian, sehingga mereka lolos dan tidak mendapatkan fitnah kubur. Nah, dan kita pun senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari apa? Fitnah kubur. Nah, di antara kejadian yang lainnya setelah kematian, adanya adab kubur dan adanya nikmat kubur. Adab kubur diberikan kepada orang-orang yang zalim dari kalangan orang-orang munafikin atau orang-orang kafirin atau orang-orang musyrik. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydiyahum akhriju anfusakumul yawma tuzawna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kalau seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut, dalam sakaratul maut, dalam keadaan para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka dan mengatakan, ahriju angpusukum, angpusaku, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Dipaksa, nah, orang-orang kafir untuk mengeluarkan ruh-ruh mereka, jiwa-jiwa mereka. Berbeda dengan keadaan kaum mukminin ketika ajal hendak menjemputnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun kepada mereka, dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kalian merasa takut terhadap apa yang akan kalian hadapi. Janganlah kalian bersedih hati terhadap yang terluputkan oleh kalian di dunia. Bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Sehingga dengan senang hati, dengan keikhlasan, dengan keridhaan, kerelaan diri, kaum mukminin melepaskan nyawanya. Walaupun demikian, tetap mereka merasakan sakitnya disabut nyawa. Wa inna fil mauti la sakarat. Nabi mengatakan sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat, ada rasa sakit. Dalam keadaan mereka mendapatkan kabar gembira pun, ketika melepaskan nyawanya merasakan sakit. Apalagi orang-orang kafir. Para malaikat membentangkan tangannya dan mengatakan ahriju angfusakum, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Dalam ayat yang lain katakan yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Allah pukul punggung-punggung mereka. Nah, Allah pukul wajah-wajah mereka, punggung-punggung mereka, supaya mereka mengeluarkan nyawa-nyawa mereka. Sungguh sakit yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zalim ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut. Nah, pada hari ini kalian akan diberikan balasan dengan adab yang rendah, yang beradab kubur. Nah, sebelum adab yang lebih tinggi, yaitu adab neraka. Bima kuntum takuluna ala Allah ghairul haq, disebabkan apa yang kalian ucapkan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ghairul haq, yang bukan al-haq, bukan kebenaran. Dan disebabkan kalian menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya adab kubur itu sesuatu yang pasti ada. Bukan sekedar untuk menakut-nakuti saja. Nah, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun dan pengikutnya di pagi hari, di sore hari. Ketika kapan ini? Ketika mereka berada di kuburan. Ini merupakan azab. Sehingga Allah katakan wa yawma taqumu as-sa'ah, dan ketika tegaknya hari kiamat diperintahkan adkhilu ala fir'aun, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya asadal azab, kepada azab yang sangat pedih. Nah, bahkan dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat Zaid ibn Sabit, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falaula alla tadafanu la da'utu Allah ay yusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu. Kalau seandainya kalian itu tidak saling menguburkan, niscaya aku akan berdoa kepada Allah supaya memperdengarkan kepada kalian dari adab kubur yang aku mendengar adab kubur tersebut. Nah, tapi dikarenakan manusia saling menguburkan satu dengan yang lainnya, ada yang meninggal dikuburkan oleh yang masih hidup, ada yang meninggal lagi dikuburkan oleh yang masih hidup. Karena Nabi, kalau seandainya kalian tidak saling demikian, niscaya aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah memperdengarkan kepada kalian tentang adab kubur yang aku dengar. Dan yang lain Nabi mengatakan, kalau seandainya adab kubur itu diperdengarkan kepada kalian, niscaya kalian akan pingsan. Tidak sanggup kita mendengar cerita-cerita. Nah, orang sedang diadab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mendengar adab kubur yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka dalam kuburnya. Nah, summa aqbala biwajhihi, kemudian Nabi SAW menghadap wajahnya kepada para sahabatnya. Faqala ta'awadu billah min adabin nar. Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari adab neraka. Qalu na'udzu billah min adabin nar. Para sahabat mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari adab neraka. Faqala ta'awadu billah min adabil qabr. Rasul mengatakan lagi, berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Faqalu na'udzu billah min adabil qabr. Mereka pun mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari adab kubur. Ya. Qalu ta'awadu billah min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rasulullah mengatakan lagi, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah-fitnah, ujian-ujian yang nampak dan juga yang tersembunyi. Qalu na'udzu billah min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kami pun berta'awud, berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah, ujian-ujian yang nampak dan yang tersembunyi. Qala ta'awadu billah min fitnatid dajjal. Rasul mengatakan lagi, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah ad-dajjal. Qalu na'udzu billah min fitnatid dajjal. Kami pun mengatakan, berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Hendaklah kita berlindung dari perkara-perkara tadi. Nah, berlindung dari adab neraka, berlindung juga dari adab kubur, berlindung dari berbagai macam fitnah-fitnah, ujian-ujian ya, yang nampak dan yang tersembunyi, berlindung juga dari fitnah Masihid Dajjal. Nah, sehingga hadis ini menunjukkan tentang adanya adab kubur ya. Bukan ancaman saja, bukan khayalan, akan tapi benar adanya. Begitu juga nikmat kubur. Nah, nikmat kubur perkara yang hak bagi kaum mukminin yang mereka jujur dalam keimanannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah, bukan hanya ucapan saja, tapi dia istiqomah dalam ucapannya Rabb kami adalah Allah, maka para malaikat berdatangan kepada mereka. Ini ketika sakaratul maut, ketika ajal hendak menjemputnya, para malaikat turun kepada mereka mengatakan, Allah takhaf wala tahzanu, janganlah kalian merasa takut, janganlah kalian bersedih hati, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kalian dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, ketika di kuburan sudah diberikan kabar gembira. Nah, dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka. Nah, dan juga hadis yang lainnya dari sahabat Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan tentang seorang mukmin ketika dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat di kuburannya, bisa menjawab fitnah kubur tadi tentang robnya, tentang nabinya, tentang agamanya. Yunadi munadin minas sama an sadaqa abdi. Ketika bisa menjawab, maka nah, menyerulah penyeru dari langit mengatakan, hambaku in telah jujur. Fa'abrisuhu minal jannah. Wa albisuhu minal jannah. Nah, maka berikanlah kasur dari kasur jannah, dan berikanlah pakaian dari jannah. Waftahu lahu baban ila jannah, dan bukakanlah pintu untuknya menuju jannah. Ini ketika di alam kubur, diberikan kasur dari jannah, diberikan pakaian dari jannah. Nah, dibukakan pintu menuju jannah. Ya, walaupun belum memasukinya, tapi sudah melihat bagaimana keindahan surga. Nah, dan dilapangkan dalam kuburnya. Wa yufsahu lahu fi qabri madda basarihi, dilapangkan di kuburannya sejauh mata memandang. Ukuran liang lahat yang kita ketahui sempit tersebut, bagi seorang mukmin yang dia jujur dalam keimanannya, maka dilebarkan, dilapangkan sejauh dia mata memandangnya. Keutamaan sholat luar biasa. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwasanya nikmat kubur itu perkara yang benar adanya. Nah, iman terhadap hari akhir ini memiliki buah yang sangat mulia. Di antaranya, yang pertama, ar-raghbah fi fi'li ta'ah, sebagai penyemangat dalam melaksanakan ketaatan. Semangat di dalam melaksanakan ketaatan dalam rangka mengharapkan pahala di hari kiamat nanti. Nah, tatkala kita beriman tentang surga, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga, kita mengimani tentang adanya nikmat kubur, maka hal ini membuahkan rasa semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita beramal dikarenakan mengharapkan surga bukanlah perkara yang tercela. Bahkan Nabi SAW pun beliau senantiasa meminta kepada Allah surga. Sehingga sekali lagi, kita beramal untuk mendapatkan surga, ini tidak mengurangi keikhlasan dan tidak menghilangkan kadar keikhlasan. Nah, bahkan di antara sebab Nabi SAW, bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan janji-janji kepada orang yang beriman tentang surga dan surga, di antara supaya kaum mukminin, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melaksanakan amalan-amalan soleh. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulnya mengancam kepada orang yang durhaka dengan siksa api neraka, supaya kita pun takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut terhadap adab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut terhadap api neraka tatkala kita melaksanakan amalan-amalan. Nah, sehingga terkumpul padanya rasa al-khawf, takut dari siksa dan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga rasa roja, berharap dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap mendapatkan jannah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang selayaknya ada pada seorang mukmin ketika melaksanakan amalan-amalan soleh. Ada rasa al-khawf, rasa takut, dan juga ada rasa roja, berharap. Terkumpul kedua-duanya. Tidak hanya rasa takut saja, tidak hanya berharap saja, tapi ada kedua-duanya, rasa khawf dan juga rasa harap. Nah, yang kedua di antara buah kita beriman kepada hari akhir, ar-rahbah inda fi'l ma'siyah, takut ketika melakukan kemaksiatan. Kenapa? Dikarenakan di akhirat nanti ada yang namanya hisab, perhitungan amalan. Ada yang namanya jaza, balasan terhadap amalan-amalan. Dan di akhirat nanti ada yang namanya neraka, bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala kita beriman terhadap hari akhir tadi. Nah, adanya siksa kubur. Nah, adanya perhitungan amalan, balasan dari amalan-amalan ada neraka, maka membuahkan rasa takut tatkala kita melakukan kemaksiatan. Dengan rasa takut ini, ya, kita menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Dan dengan rasa takut ini, tatkala kita terjatuh kepada kemaksiatan, maka kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan faedah yang berikutnya yang merupakan buah keimanan terhadap hari akhir sebagai penghibur, ya, bagi seorang mukmin terhadap apa yang terlewatkan di dunianya. Nah, dikarenakan dia mengharapkan nikmat akhirat dan pahala akhirat, ya, seorang mukmin yang di dunianya menderita dikarenakan mungkin sakitnya, dikarenakan fakir atau miskinnya, ya, maka tatkala dia seorang mukmin yang jujur keimanannya dengan mempercayai tentang adanya hari akhir, ya, sebagai penghiburnya. Nah, sebagai penghibur. Kenapa? Dikarenakan di akhirat nanti, kalau dia benar-benar jujur dalam keimanannya, dia akan mendapatkan, ya, sesuatu yang sangat besar kenikmatannya. Bahkan dia akan lupa dengan kesengsaraan, penderitaan-penderitaan yang telah dia dapatkan di dunia. Ya. Sebagaimana Nabi SAW gambarkan tentang seseorang yang paling dahsyat penderitaannya di dunia. Nah, mungkin orang yang sangat fakir, orang yang sangat menderita, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Ya. Bahkan dengan satu kali masukkan saja ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau pernah merasakan penderitaan? Nah, saking nikmatnya dia masuk surga, dia lupa dengan penderitaan-penderitaan yang telah dirasakan di dunia. Dia mengatakan, demi Allah, aku belum pernah merasakan penderitaan sama sekali. Padahal ketika di dunianya, dia adalah orang yang paling menderita. Tapi ketika dimasukkan ke surga, lupa dengan penderitaan-penderitaan dunia yang pernah dia rasakan. Bukan dia berbohong kepada Allah, belum pernah merasakan penderitaan dunia. Akan tapi dia lupa sama sekali dengan penderitaan-penderitaan yang telah dia rasakan di dunia ketika mendapatkan kenikmatan surga. Ya. Sebaliknya, orang yang paling mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunianya, ya, mungkin kesehatannya, nah, ekonominya dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka dengan satu kali masuk. Ditanya kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Orang ini mengatakan, demi Allah, aku sama sekali belum pernah merasakan kenikmatan. Lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah dia rasakan di dunia. Tatkala dia merasakan bagaimana pedihnya, ya, azab neraka. Lupa kenikmatan-kenikmatan yang telah dia rasakan. Nah, sehingga tatkala kita beriman terhadap hari akhir, ini sebagai tasliyah, ya, sebagai penghibur dari apa yang terlewatkan di dunia ini. Nah, dikarenakan di akhirat akan mendapatkan segala macam yang diinginkannya. Orang-orang kafir, ya, mereka mengingkari tentang adanya hari kebangkitan setelah mereka meninggal, mengatakan tidak mungkin adanya hari kebangkitan. Tentu, ya, praduga semacam ini praduga yang batil. Ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah, bahkan secara indra pun mengingkari apa yang mereka katakan. Nah, bahkan secara akal pun mengingkari terhadap praduga orang-orang kafir. Dalam artian hari kebangkitan itu ditetapkan oleh syariat, ditetapkan oleh indera manusia juga, dan juga ditetapkan oleh akal-akal manusia. Adapun dalam syariat, Allah katakan, "Za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum." Wadhalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir, mereka menduga, mereka menyangka tidak akan dibangkitkan. Nah, qul, katakan wahai Muhammad, wa rabbi, demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan. Kemudian kalian akan ditanya, akan diberitahukan terhadap apa yang telah kalian lakukan, yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kitab-kitab yang Allah turunkan, baik itu Taurat, Injil, Zabur dan juga Al-Quran, sepakat semuanya tentang adanya hari kebangkitan. Nah, sementara orang-orang kafir, mereka berkeyakinan, mereka mengira ketika sudah meninggal tidak akan dibangkitkan lagi. Sehingga Allah katakan kepada Rasulullah SAW, "Qul bala wa rabbi la tub'atsunna." Katakan wahai Muhammad, demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan. Kemudian kalian akan diberitahu tentang amalan-amalan kalian. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun dalil secara his, secara indra yang menunjukkan bahwasanya ada hari kebangkitan, kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, dalam surah Al-Baqarah ada beberapa tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Di antaranya tentang kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika kaum Nabi Musa mengatakan, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Kaum Nabi Musa mengatakan, "Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas, dengan terang." Ini ucapan kaum Nabi Musa alaihissalam, lancang. Saya mengatakan, "Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah di dunia ini dengan jelas, dengan terang." Nah, ketika mereka mengucapkan kalimat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan mereka, Allah matikan mereka. Setelah itu Allah hidupkan mereka kembali. Nah, Allah mengatakan, "Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun." Ingatlah ketika kalian mengatakan, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terang, dengan jelas." Ketika mereka mengucapkan ucapan ini, "Wa akhadatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun." Maka petir menyambar mereka dalam keadaan kalian melihatnya. Ucapannya sangat lancang. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat di dunia ini. Nah, dikarenakan lemahnya mata kita. Sementara mereka, Bani Israel ketika itu mengatakan, "Tidak akan beriman kepada wahai Musa sampai kami melihat Allah dengan jelas, dengan terang." Allah marah dengan ucapan mereka ini. Nah, sehingga Allah kirimkan petir menyambar mereka sampai mereka binasa. Setelah itu ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Kemudian kami bangkitkan mereka, kami hidupkan mereka setelah mereka mati. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Ini sudah terjadi. Ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka yang telah mati disamar petir, Allah hidupkan kembali mereka itu. Nah, terlihat mereka menyaksikannya, mereka merasakannya. Telah mati, kemudian kami hidup lagi. Mereka merasakannya. Nah, begitu juga dalam ayat yang lainnya, kisah orang yang terbunuh dari kalangan Bani Israel, di mana mereka berselisih tentang siapa pembunuhnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, kemudian, nah, bagian daripada anggota tubuh sapi betina yang disembelih tadi, hendaklah dipukulkan kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut. Niscaya orang yang meninggal tadi akan hidup kemudian memberitahukan siapa pembunuhnya. Dalam ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan, surah Al-Baqarah ayat 72-73. Nah, Allah katakan, wa idh qataltum nafsan fadda'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna dribuhu bi ba'daha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Allah katakan, wa idh qataltum nafsan, ingatlah ketika kalian membunuh suatu jiwa, dan kalian berselisih tentang siapa yang membunuhnya. Nah, Allah akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Dan kami katakan, pukulkanlah sebagian, nah, dari anggota tubuh sapi betina yang disembelih tersebut. Niscaya Allah akan menghidupkan orang yang telah meninggal tadi. Dan Allah akan perlihatkan kepada kalian tentang tanda-tanda kebesarannya, supaya kalian berakal, supaya kalian memahaminya. Nah, maka ketika dipukulkan, hidup orang yang telah meninggal tadi, kemudian dia memberitahu siapa pembunuhnya. Di sini menunjukkan, terlihat dengan indera, manusia yang telah mati kemudian dihidupkan kembali. Nah, begitu juga kisah yang lainnya, tentang kaum yang dia keluar dari rumah-rumah mereka dikarenakan takut kematian. Jumlah mereka sampai ribuan, meninggalkan kampung halaman mereka dikarenakan takut kematian. Nah, kemudian Allah matikan mereka justru. Allah matikan mereka, summa ahyahum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan mereka kembali. Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha ladu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Sedangkan kau lihat kepada orang-orang yang mereka keluar dari kampung halaman mereka, jumlah mereka ribuan, dalam keadaan mereka takut mati, maka Allah katakan kepada mereka, matilah kalian. Setelah mereka mati, kemudian Allah hidupkan mereka kembali. Ini di alam dunia. Allah menghidupkan, mematikan lagi, mematikan, menghidupkan lagi. Nah, dan terlihat oleh mereka, dan mereka merasakannya ketika itu. Inna Allah ladu fadlin 'alan nas walakinna aktsarun nas la yashkurun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki karunia terhadap manusia, akan tapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Nah, bagaimana kisah yang lainnya? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati. Nah, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih 4 ekor burung. Kemudian dicincang-cincang burung tersebut. Nah, dan bagiannya disimpan di pegunungan, yang ada sekitarnya. Nah, yang ini di gunung ini, di gunung itu. Dipisah-pisah, campur-campur. Ya. Kemudian, ya, diperintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil burung yang sudah dicincang-cincang tadi. Nah, yang dicampur-campur. Ya, bagian-bagiannya ini dengan bagian yang itu, ini dengan yang itu, dan sebagainya. Ya. Kemudian, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, burung tersebut datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan mereka terbang menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal sudah cincang-cincang. Nah, abad Allah abadikan dalam firman-Nya. Wa idz qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala wa lam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaik. Summa ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Summa'uhunna ya'tinaka sa'ya wa lam anna Allah 'azizun hakim. Nah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Ya. Sehingga ini semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh yang secara indra terlihat, ya, bahwasanya orang yang telah mati pun bisa hidup kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ketika semua manusia ini meninggal, Allah bangkitkan lagi di hari kiamat nanti. Nah, adapun dalil dari akal, ya, bahwasanya hari kebangkitan itu benar adanya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi. Dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ya. Allah yang mulai menciptakan itu semuanya. Tentunya orang yang atau zat yang mampu, nah, untuk menciptakan semua makhluk tersebut, niscaya dia pun mampu untuk mengembalikannya kembali. Nah, mampu untuk mematikannya dan mampu untuk menghidupkannya kembali. Ya. Allah yang menciptakan ini semuanya. Ya. Sehingga mudah bagi Allah untuk mematikannya dan mudah juga bagi Allah secara akal untuk mengembalikannya hidup kembali. Nah, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa summa yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaih. Dialah Allah yang memulai penciptaan kemudian mengembalikannya lagi, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan, mematikan, menghidupkannya kembali, ini perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, makhluk-makhluk yang ada di antara keduanya, sehingga secara akal pun mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkannya kembali. Nah, bahkan secara akal pun, ya, bumi yang asalnya tandus. Nah, bumi tandus, tidak ada pepohonan, bahkan kering bumi tersebut. Tidak nampak hijau. Kemudian Allah turunkan hujan di bumi yang tandus tersebut. Di bumi yang kering tersebut. Nah, maka mulailah bumi yang mati tadi. Nah, tumbuh tumbuhan di atas bumi tersebut. Nah, mulai hijau. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mampu setelah mematikan untuk menghidupkannya kembali. Begitupun, nah, ketika manusia semuanya telah mati, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkannya kembali. Ya. Bumi saja yang tadinya tandus, ya, yang tadinya gersang, ketika turunkan hujan, nah, secara akal terlihat, ya, muncul kehidupan di bumi tersebut, hijau, nah, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Ini merupakan bantahan kepada orang yang mengingkari adab kubur, dibantah dengan syariat, dibantah dengan dalil berupa akal, dibantah juga dalil yang berupa his indera yang kita bahas tadi. Ya. Begitu juga sebagian orang, nah, mengingkari tentang adanya adab kubur, mengingkari tentang adanya nikmat kubur. Mereka mengira bahwasanya itu semua tidak mungkin. Tidak mungkin ada adab kubur. Tidak mungkin ada nikmat kubur. Ya. Dengan alasan secara akal saja kata mereka. Kalau kita bongkar kuburan tersebut, nah, apa kita melihat di kuburan tersebut, ya, menjadi luas, liang lahat yang sempit itu menjadi luas? Atau kita melihat di kuburan itu ada belenggu-belenggu, ada ular dan lain sebagainya? Tidak. Sehingga kata mereka, ini menunjukkan bahwasanya nikmat kubur itu enggak ada. Adab kubur pun tidak ada. Lihat. Menolak adab kubur, menolak nikmat kubur dengan akal-akal mereka yang rusak. Padahal sebenarnya adanya adab kubur, adanya nikmat kubur ditetapkan dalam dalil-dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah, bahkan juga ditetapkan dalil yang berupa his indra dan juga dalil yang bersifat akal. Ini semuanya menetapkan tentang adanya adab kubur, adanya nikmat kubur. Nah, adapun dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah tentang adanya adab kubur dan nikmat kubur telah kita jelaskan tadi. Ya. Banyak sekali dalil-dalilnya. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam suatu hadis, ya, ketika beliau keluar, kemudian beliau mendengar suara manusia yang sedang diadab di kuburannya. Dan beliau mengatakan, anna ahadahuma la yastatiru minal baul. Salah satu di antara keduanya, dia tidak menutup dirinya, tidak menutup auratnya ketika buang air kecil. Dan ayat yang lain, dia tidak membersihkan selepas buang air kecilnya. Nah, dan yang satunya lagi, yamshi bin namimah. Dia melakukan namimah, mengadu domba orang lain supaya rusak hubungannya. Rasulullah mendengar dalam hadis tadi dua orang sedang diadab di kuburannya. Ini menunjukkan bahwasanya adab kubur itu perkara yang ada, bukan sekedar menakut-nakuti saja. Nah, kemudian yang kedua, dalil secara indera yang kita rasakan. Nah, seseorang yang tidur, ketika dalam tidurnya dia melihat dirinya berada di tempat yang luas, baik lapangan atau tempat yang sangat luas, dia merasakan kenikmatan-kenikmatan. Nah, bisa makan ini, makan itu dan sebagainya. Padahal dia berada di atas kasurnya yang mungkin luasnya, ya, kita tahu, mungkin paling besar mungkin ukuran 2 meter kali 2 meter. Nah, tapi dalam mimpinya dia seakan-akan berada di tempat yang sangat luas, di padang rumput yang sangat indah, luas sejauh mata memandang dan lain sebagainya. Nah, padahal pada kenyataannya dia berada dalam tempat tidurnya yang ukurannya, ya, kita sebutkan tadi, paling besar 2 meter kali 2 meter. Ini pun menunjukkan bahwasannya orang yang berada di alam kubur, walaupun ukuran liang lahatnya ukuran yang sangat kecil, yang sangat sempit, nah, akan tapi dia bisa melihat sejauh mata memandang. Nah, dan ini hanya dirasakan oleh penghuni kubur tersebut. Kita pun ketika melihat seorang yang sedang tidur, orang yang sedang bermimpi tadi, bermimpi tempat yang luas, yang merasakan siapa? Hanya orang yang tidur tadi. Lalu kita yang melihat, ya dia sedang tidur, dia ada keranjang yang ukurannya seperti itu. Nah, setelah kita pun membongkar misalkan tadi kuburan, nah kemudian lihat, loh kok kenapa tempat liang lahatnya tetap seperti ini? Ini masalahnya masalah ghaibiyah. Sudah beda dengan alam kita. Walaupun liang lahat tidak berubah, tidak memanjang, tidak meluas, tapi yang dirasakan oleh penghuni kubur ini berbeda dengan apa yang kita rasakan oleh kita. Nah, seperti hanya tadi, orang sedang tidur. Nah, kita lihat orangnya tidur, berada di ranjang yang ukuran seperti itu. Tapi bisa jadi orang tidur ini dia merasakan dalam mimpinya berada tempat yang sangat luas. Ya. Jadi sehingga secara akal saja, atau secara indra saja menetapkan tentang adanya nikmat kubur atau azab kubur. Nah, atau seseorang dalam mimpinya seperti dibelenggu, diikat, seperti dimasukkan ke dalam ruangan yang sangat sempit sekali. Ya. Padahal pada kenyataannya dia sedang berada di atas tempat tidurnya. Nah, yang dia bisa rebahan, nah, bisa menghadap ke kanan, menghadap ke kiri. Tapi dalam mimpinya seakan-akan dia ditempatkan yang tempat yang sempit, dibelenggu dan sebagainya. Dirasakan oleh orang yang sedang tidur tadi. Adapun kita yang melihatnya tidak merasakannya. Yeah. Beda alam. Nah, apalagi alam kubur. Nah, yang sama-sama masih hidup saja ketika tidur tadi, yeah, beda merasakannya. Apalagi orang yang sudah berada di alam kubur. Nah, dan secara akal, orang yang tidur dalam mimpinya, kadang-kadang dia melihat, yeah, mimpi yang hak, yang sesuai dengan kenyataannya. Kadang-kadang dia mimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan sifat yang digambarkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menyebutkan barang siapa yang melihat dirinya sesuai dengan sifat yang digambarkan dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, maka dia telah melihat Nabi dengan sebenar-benarnya. Ya. Padahal keadaan orang ini dalam keadaan apa? Tidur. Nah, berada di atas ranjangnya, berada di atas kasurnya. Nah, dia jauh dari apa yang dia lihat. Jauh dari Nabi SAW. Nabi telah meninggal dunia. Ya. Tapi yang semacam ini mungkin dalam mimpinya dia melihat Nabi SAW dalam sifat bentuk yang digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dalam keadaan dunia saja ini mungkin. Ya. Maka tentunya dalam keadaan alam kubur, akhirat, lebih mungkin lagi. Ketika di dunia saja mungkin tadi. Seseorang dalam mimpinya melihat ini, melihat itu. Nah, walaupun dia berada di tempat yang sempit, di atas kasurnya, yang ukurannya seperti itu. Tapi dia bisa melihat ini, melihat itu dalam mimpinya. Ini mungkin. Begitu juga di alam akhirat. Ini perkara yang mungkin. Ya. Ini merupakan bantahan-bantahan kepada orang yang mengingkari tentang adab kubur dan juga nikmat kubur. Ya. Sehingga walaupun dibongkar kuburan tersebut, tak kita tidak mendapati menjadi luas tempatnya, yang lahatnya, atau menjadi sempit, atau ada ular, ada belenggu dan sebagainya, kita ucapkan, ini sudah berbeda alamnya. Ya. Ini perkara ghaibiyah yang wajib bagi kita untuk meyakininya. Ya. Jangan sampai menolak adab kubur, nikmat kubur dengan alasan seperti tadi. Ya. Dibongkar, gak ada adab. Dibongkar, tetap sempatnya seperti itu, tidak menjadi luas, maka dibantah dengan dalil tadi. Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan adanya nikmat kubur, adanya adab kubur. Ya. Bahkan secara indra saja, kita sebutkan tadi, seorang yang mimpi berada di atas kasur yang luas seperti itu, tapi seakan-akan dia melihat tempat yang luas sekali. Ya. Atau seakan-akan dia berada di tempat yang sangat sempit, seakan-akan dibelenggu dalam mimpinya. Ini terjadi dan ini dirasakan. Ya. Apalagi berkenaan dengan perkara-perkara akhirat. Nah, tatkala Al-Quran dan Sunnah menetapkannya, maka jangan sampai kita ragu. Jangan sampai menolak dengan akal-akal kita yang rusak. Dan tentunya akal yang sehat pada asalnya tidak akan menyisihi dalil-dalil yang sahih. Sehingga kalau seandainya ada akal-akalan tadi menyisihi dalil-dalil yang sahih, ini menunjukkan bahwasanya akalnya tidak sehat. Nah, orang yang berakal-akalan tadi dalam rangka menolak dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan akalnya kurang sehat. Nah, kenapa dikatakan akal yang sehat tadi? Nah, akan menetapkan dalil-dalil yang ada pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam, selesai pembahasan iman terhadap hari akhir. InsyaAllah kita masuk pada kesempatan yang berikutnya. Iman terhadap qadar, ya, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila wana alhamdulillah. Subhanak wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.